Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yiridah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kok ada suara dari arah sini? فإذا جاءت الطامة الكبرى maka apabila telah datang الطامة الكبرى hari kiamat. Ya. Yang dibahasakan dengan tomah malapetaka yang al-kubur yang terbesar, maksudnya adalah hari kiamat. Maksudnya adalah hari kiamat. Yang merupakan akhir kehidupan dunia, kehancuran alam semesta, sebagaimana diberitakan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan bumi, yang berguncang dengan hebat. Ya. Gunung-gunung keterbangan hancur, semua yang ada di permukaan bumi semuanya hancur tanpa ada yang tersisa. Langit retak-retak, bintang-bintangnya berjatuhan dan seterusnya. Itu adalah kiamat, hari kiamat. Apabila itu telah datang, fa idza ja'atut tammatul kubra. Yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a. Di hari yang di hari itu yatadzakkaru al-insanu, insan manusia teringat ma sa'a, apa yang telah dikerjakannya di dunia. Dia ingat semuanya ketika dia mendapati seluruh apa yang pernah dikerjakannya, tertera dalam kitab amalnya yang dibagikan. Dia membacanya sendiri, ya. Ketika dia membacanya, dia pun teringat apa yang telah dikerjakannya. Ini maksudnya. Sebagaimana kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, yatadzakkaruhu maktuban di kitab. Dia mengingatnya tertulis dalam kitab-kitab amal. Indahu yakra'uhu huwa binafsih. Kitab ada di sisinya, dia baca sendiri. Sebagaimana pada firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 13-14, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kami keluarkan untuknya di hari kiamat kitab, ini kitab amal yang dia dapati. Ditebar di hadapannya, ya, lembaran-lembarannya lengkap, tidak ada yang luput. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, kitab amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukup dirimu sendiri hari ini, ya, yang menghisab, yang menghitung amalan. Ya, yakni dengan setiap manusia melihat amalannya, membaca amalannya tercatat di situ, silakan dihisab sendiri dirinya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa idza qara'ahu tadzakkara ma sa'a ay ma sa'a. Ketika dia membacanya, dia pun teringat apa yang telah dikerjakannya. Ai ma amila, ma sa'a, ai ma amila, apa yang telah diamalkannya di dunia. Amal yaum, kata Ibnu Athir rahimahullah, amal yaum fa innana qad nasina ma amilna. Adapun hari ini, sesungguhnya kita sudah lupa apa yang telah kita kerjakan, ya. Coba, mampu enggak mengingat-ingat amalan yang telah kita kerjakan sekian tahun yang silam, sekian puluh tahun yang silam? Sudah banyak yang kita lupa. Mungkin ada yang teringat, ada yang berbekas, yang berkesan, ya. Atau mungkin ada satu maksiat yang pernah kita kerjakan yang terus kita ingat karena kita sesali, terus berharap kita diampuni. Atau mungkin ada amalan kebajikan yang kita anggap amalan yang mulia yang terus kita kenang, semoga jadi pemberat timbangan amal kita nanti. Tapi mayoritasnya sudah kita lupa. Amilna amalan kathiratan minha salihu wa minha lagu wa minha sayyi'u, lakin kullu hadha nansahu. Kita sudah mengerjakan sekian banyak amalan. Di antara amalan itu ada yang amal soleh, ada yang sifatnya lagu, permainan, sia-sia, ada yang sifatnya kejelekan. Tetapi semua ini kita sudah lupa. Wa fi yaumil qiyamati yu'radu 'alaina hadza fi kitab. Dan di hari kiamat nanti dihadapkan kepada kita. Ya, ini semua ada dalam kitab, ada dalam kitab. Tercatat. Wa yuqalu iqra kitabak anta binafsik, dan dikatakan silakan anda baca sendiri. Baca sendiri kitab, semuanya tercatat di situ. Nah, saat itulah setiap orang teringat apa yang telah dikerjakannya dari amalan-amalan ketika dia hidup di dunia. Nasallallahu taufiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa burizatil jahimu liman yara. Wa burizatil jahimu liman yara. Dan neraka ditampakkan, diperlihatkan dengan jelas, liman yara, kepada setiap orang yang melihat. Yakni neraka dihadirkan, didatangkan, sebagaimana dikabarkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, neraka diseret oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa pengikatnya? 70,000 zimam. 70,000 zimam. 70,000 pengikat. 70,000 pengikat yang mengikat neraka. Kullu zimamin fihi 70,000 malak yajurunaha. Setiap satu, ya, pengikat itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Berarti silakan dikalikan saja. Berarti 70,000 malaikat kali 70,000 pengikat. Karena setiap satu pengikatnya itu ditarik oleh 70,000 malaikat, dan jumlah pengikat semuanya berapa? 70,000. Ditarik oleh malaikat, dihadirkan, ditampakkan secara jelas, ya, kepada orang yang melihat, calon penghuninya melihatnya dengan jelas. Yang dulu, orang-orang kafir yang dulu mereka mendustakannya, mengingkarinya, di hari itu mereka lihat dengan tampak jelas, tidak mungkin diingkari lagi. Ya, mereka pun mengetahui. Nah, bukan hanya ilmu yakin, dengan ilmu yang meyakinkan, bahkan dengan ainul yakin, dengan penglihatan mata mereka yang meyakinkan dan tidak mungkin diingkari. Baik. Sebagaimana halnya neraka diperlihatkan, ya, dihadirkan, diperlihatkan kepada calon-calon penghuninya, ya, begitu pula jannah, surga, didekatkan. Nah, uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga juga didekatkan. Nah, kepada orang-orang yang bertakwa, calon-calon penghuni surga. Nah, tidak jauh dari mereka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. fa innal jahima hiya al ma'wa. Fa tafsiriyahnya, fa ini tafsiriyah untuk merincikan. Jadi ada dua rinciannya. Yang pertama, amma man tagha wa athar hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Rincian yang kedua setelahnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Nah, maka ya, rinciannya amma man tagha, amma adapun man tagha, orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mendahulukan, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, fa innal jahima, maka sesungguhnya al-jahim, neraka jahim, hiyal ma'wa, adalah tempat tinggalnya selama-lamanya. Tempat tinggalnya artinya selama-lamanya, kekal di dalamnya, karena itu tempat tinggalnya, berarti tinggal selamanya di situ. Ya, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, semuanya. Baik. Sifatnya dua ya, yang akan menjadi penghuni neraka, yang neraka merupakan tempat tinggal mereka selamanya. Sifat yang pertama togo, yang kedua atharul hayatad dunya. Nah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, hadani wasfan, ini dua sifat, huma wasfa li ahli nar, wasfa ahli nar, keduanya adalah sifat penduduk neraka. Ya, hindari dua sifat ini jika tidak mau jadi penduduk neraka. Hindari dua sifat ini, jauhi dua sifat ini jika tidak mau jadi penduduk neraka. Yang pertama, togo, melampaui batas, at-tughyan. Ya, sifat melampaui batas. Abtugian itu mujawazatul hadd, melampaui batas. Batas yang dimaksud adalah batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Dengan syariatnya. Jadi ya, taati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taati Allah Subhanahu wa taala, ya, berjalan di atas syariatnya. Baik. Syariat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya tauhid, menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang merupakan konsekuensi dari tauhidur rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya rabbul alamin, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Ya. Begitu pula Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat, diri, wujud yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya, cacatnya, dengan seluruh nama-namanya dan sifat-sifat yang hakiki, yang maha sempurna, yang tidak ada samanya. Ini semua menuntut dan berkonsekuensi dialah satu-satunya Tuhan sesembahan, Al-Ilahul Haq. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, haddul insan madkurun fi qawli ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Batas yang ditetapkan untuk manusia disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali karena satu hikmah yang besar, hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyah. Ya, hikmah yang bersifat syariat, yaitu syariat mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melampaui batas, keluar dari hikmah syariah ini, tidak merealisasikan hikmah syariah ini, melanggar syariat, melampaui batas syariat Allah, tidak menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengkufuri Allah, menyekutukan Allah, itulah orang yang melampaui batas. Ya, itulah orang yang melakukan tughyan. Dia kategorinya tagi yang melampaui batas, menganggap tagut dari kalangan makhluk yang disetarakan dengan Allah, ditandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, disembah bersama Allah, diagungkan bersama Allah, dicintai bersama Allah. Dan yang kedua, asar hayat dunia, mengutamakan, mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Lebih mendahulukan kehidupan dunia, kenikmatan hidup di dunia, daripada menaati Allah subhanahu wa ta'ala, memuaskan hawa nafsu syahwat untuk bersenang-senang dengan dunia tanpa batas. Ya. Dan melalaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan satu contoh barangkali bisa jadi pelajaran bagi kita semua, terutama sebagian thalaba yang suka tidur, tidak bangun subuh. Pas ini contohnya Ibn Uthaymin rahimahullah. Dia harus disiram air baru bangun. Sudah mulai disiram air belum? Penyakit. Ya. Jadi temannya setan. Idza, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, jika dikumandangkan azan salat subuh, atharun naum ala salat, dia lebih mengutamakan tidurnya daripada sholat. Asyik tidur, nah, menikmati tidur, memuaskan diri dengan tidur daripada bangun. Ya, memang harus berjuang, mujahadah, harus mujahadatun nafs. Harus melawan kantuk, ya, godaan setan. Bangkit, berusaha bangun, duduk, ya, hilangkan kantuk, lawan rasa kantuk itu demi menaati Allah SWT, demi masa depan di akhirat, mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Berjuang. Nah, mau selamat dari neraka, mau masuk surga, bersenang-senang dalam surga dengan berbagai kenikmatan yang ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, tapi tidak mau berjuang, ya, tidak bisa. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, upaya keras. Contoh lainnya, jika diingatkan berzikir kepada Allah SWT, baca Quran, zikir, lebih memilih, ya, permainan yang sia-sia, yang melalaikan hati, ya, lebih senang dengar lagu, nyanyian, musik, daripada dengar bacaan Quran, daripada baca Quran. Lebih senang menyanyi daripada baca Quran. La haula wa la quwata illa billah. Ini namanya atharul hayat ad-dunya. Nah, dan seterusnya, ya. Meninggalkan sholat lima waktu, ya, lebih senang main-main, ya, santai-santai daripada sholat lima waktu ke masjid atau, ya, lebih utamakan pekerjaan, aktivitas duniawi, mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli dengan panggilan azan. Tidak sholat, tidak di masjid, tidak juga di tempat kerjanya, tidak juga di rumahnya. Menelantarkan sholat lima waktu. Nah, baik, ya, hati-hati. Nah, jika dua sifat ini sudah berpadu, berarti termasuk ahlun na'am. Kata Ibn Ufaim rahimahullah di sini, wahuma mutalazima, wahuma mutalazimatani. Dua sifat ini, ya, dua sifat yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Saling berkonsekuensi satu dengan yang lainnya. Fakullu man tagha faqad athara hayata ad-dunya. Maka setiap orang yang melampaui batas, sungguh dia telah mendahulukan kehidupan dunia. Jelas. Ketika dia melampaui batas yang telah dijelaskan mananya tadi, maka dia telah mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Wa kadzalikal aksu, demikian pula sebaliknya. Ketika dia lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, maka dia melampaui batas. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya al-jahim, neraka jahim merupakan tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggal sudah dijelaskan. Tempat tinggal berarti selamanya. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang padanya terdapat dua sifat itu. Nah, adapun orang beriman, muslim, mukmin, tapi lemah imannya, fasik, ya, neraka bukan tempat tinggalnya, meskipun akan disiksa sementara dalam neraka karena kefasikannya jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun siapa yang ingin merasakan meskipun di pinggirannya, percikannya api neraka, siapa yang mau merasakan api neraka? Alhamdulillah, kita kena percikan api di dunia ini saja sudah teriak luar biasa, panasnya, sakitnya. Hah? Sementara api di dunia hanya juz min sab'ina juz'an min nari jahannam, sebagaimana dalam hadits sahih dalam Sahih Muslim. Panasnya api di dunia hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Yakni panasnya api neraka 69 kali lipat. Nah, di dunia la qaddarallahu lana, jika ada orang yang terbakar api sampai gosong, mati, selesai kan, lah di neraka Allah membangkitkan hamba-hambanya, diberi fisik yang disiap, yang jauh lebih kuat, disiapkan untuk disiksa bagi jika dia penduduk neraka. Ya, masuk dalam neraka atau akan diadab dalam neraka. Jelas semuanya, semua hamba dibangkitkan dengan fisik yang siap untuk menjalani kehidupan di akhirat. Ya, fisik yang kuat berdiri di padang mahsyar, fi yaumin kana miqdaruhu 50000 sana. Berdiri di padang mahsyar yang satu hari hitungannya dalam kehidupan kita di dunia lamanya 50000 tahun. Bayangkan. Satu hari di padang mahsyar lamanya di dunia 50000 tahun. Tapi orang kuat di sana berdiri. Ya. Hah? Matahari didekatkan. Iya. Perumpamannya na'am, 1 mil di atas kepala. Atau 1 mil itu maksudnya batang celah gitu. Katakanlah sekitar sejengkal gitu. Adapun batang celah ya lebih pendek daripada satu jengkal. Biasa dibahasakan sejengkal di atas kepala. Mil itu batang celah yang dipakai bercelah. Itu kemungkinan tafsirnya. Kalau bukan 1 mil jarak sekian kilo. Yang jelas itu dekat. Nah, orang dipenuh keringat, bercurang keringat, tahan, bayangkan ya, tahan. Ya, tahan. Itu fisiknya kuat. Nah, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT, diberi naungan oleh Allah SWT. Hah? Orang dalam neraka diazab dengan api neraka yang 69 kali lipat tadi, sampai gosong. Kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Setiap kali gosong kulitnya, diganti kulit yang baru. Terus disiksa sedemikian rupa, tidak mati, tetap tersiksanya. Ya, jadi jangan berpikir, ya, yang penting ada tauhid, ada keimanan, tidak melampaui batas ketetapan Allah SWT dalam hal tauhid. Meskipun ada dosa besar, kefasikan, ya, ada harapan diampuni. Toh kalau masuk dalam neraka akan keluar dengan syafaat, karena itu bukan tempat tinggalnya orang yang punya keimanan, itu tempat tinggalnya orang kafir. Ya, siapa yang ingin merasakan azab neraka seperti itu? Ya, dan gambarannya tadi. Masyaallah, salamul afiyah. Naam. Artinya berikhtiar. Berikhtiar, ya, menjadi orang soleh, taat kepada Allah Ta'ala, laksanakan kewajiban, jauhi larangan. Jika terjerumus, tobat, istighfar, ikuti dengan kebaikan setelahnya, bangkit, ya, perbaiki diri, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada. Nah, ini peringatan. Naam. Ya, mungkin itu dulu yang kita pelajari malam ini. Sudah masuk Isya? Adzin. Nah, tafadhal bijazakumullah khairan. Subhanallah, walhamdulillah.